lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi. Dan bila ku coba mengerti, lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah tuk menanti. Takkan lelah cintaku ini hingga saat kau tak kembali. Kan ku kenal di hati saja. Sisa di jiwa.